Yalla ya sebab fulus. Yalla. Sebab fulus tu pria uang. Yalla sebab fulus, ati hina fulus min hina. Kuis. Tameman. Oke. Kayak delela ya. Kayak delela. Mana tepuk tangannya buat anda semua yang hadir berdiri di sini. Orang Jawa, orang Sunda, orang mana-mana semua. Fulus getir, ajib raya. Fulus getir, ajibin ana. Oke. Yarit. Yarit. Bravo. Ya dir. Ya sebab ketir fulus. Oh, duit Arab. Ya Haji Udin Ansar. Haji Udin. Aduh, duit Arab ade. Duit dolar ade. Coba gue perempuan, jadi bininya gue. Ya tiri. Joget ya Pakji. Gemereshe. Gemereshe. Oh gemereshe. Gemereshe. Gemereshe. Ya diri ya dawi. Ya aishe. Ya kundi. Aji Udin Ansar, yalla semua. لكن عندك